gaman udah dilamun ombak. Usahlah bermain di tepi pantai, kok takui udah dihampe kalombang. Usah babi dua di tengah laut. Harok denai ko, ko takui udah nyatokan cinto. Usah dijanjikan angin sarugo. Cando si layang-layang, tiado angin kanamu tabang di denai lai cinta, di urang indah di mamungkin kata jali. Di urang indah di mamungkin kata jali.